Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin wal faizin wa an yaj'alana min ibadihi salihin wa nas'aluhu thabata wal istiqamata fi hadatin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan la raiba fiha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rasulan mab'utsa alladzi la nabiyya ba'da khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi iddatil ayat minha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba al ayah. Sa'adatul fadil yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para sepuh beserta seluruh hadirin wal hadirat, keluarga besar Majelis Taklim Masjid Hidayatis Sufiyat, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur malam hari ini kita panjatkan kehadiratnya subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak, termasuk minal a'idina wal faizin, yang menjadi slogan ucapan kebaikan sekaligus tahniah. Artinya adalah ucapan selamat satu dengan yang lain di antara kita senyampang masih di bulan Syawal, walaupun sudah tidak di tanggal 1 namun sudah di belasannya. Harapan kita minal a'idina wal faizin, dengan kita mendapatkan nikmat hidup, artinya menghela nafas kembali di selain bulan puasa, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya senantiasa menerima segala kekurangan kita yang sudah kita aturkan secara maksimal. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang taqabbalallahu minna wa minkum fa taqabbal ya karim min a'mali sholihati min a'mali sholihatina amin ya mujibasa'i. Salawat ma'asalam kita aturkan atas Nabi suri tauladan kita yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan segala bentuk al-haq kebenaran sekaligus segala bentuk al-khair kebaikan, memaklumatkan seraya meneladankan, dan juga beliau memperingatkan segala bentuk dolalah, ketergelinciran maupun kesesatan, dan segala bentuk asar, keburukan-keburukan yang akan berimbas dosa yang menjerumuskan ke dalam neraka. Oleh karena itu, marilah sekuat tenaga untuk kita bersama-sama mempelajari peninggalan Nabi, berusaha sepenuh hati mengamalkannya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan akhirnya di husnul khotimah kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat sekaligus murafaqah dengan Nabi fil jannah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, mewakili pribadi kami ya bil khusus maupun mewakili panitia, senyampang ini masih di bulan Syawal, sekali lagi taqabbalallahu minna minkum sholihal a'mal kullu amin wa antum bi khair minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan kita senantiasa berbahagia, amal-amal kita senantiasa diterima, dan dengan kerendahan hati marilah kita leburkan yang terjadi di antara kita, baik dalam lingkup keluarga, bertetangga, bersahabat maupun bersaudara pada umumnya. Mohon maaf lahir dan batin. Melanjutkan rutinan kita wawasan kitab Ainanah Numin Akhlati Salaf seputar keteladanan orang soleh dari kaum salaf terdahulu, kita masih berhenti seputar pembahasan yang kedua, as-salafu wa khasyatuhum minallah wa muraqabatuhum lahu. Keteladanan kaum salaf terdahulu dari kalangan ulama'nya tentang bagaimana mereka betul-betul takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi olehnya subhanahu wa ta'ala. Kita sudah menyelesaikan beberapa cerita, yaitu 5 cerita, mulai dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang beliau memiliki ucapan yang luar biasa, kemudian cerita yang disampaikan tentang Atha Al-Khurasani rahmatullah alaihim ajmain. Silahkan dibuka kitab yang dikirimkan oleh panitia, Bapak Ibu, yang dapat broadcast. Belum dapat, belum dikirim aja. Enggak apa-apa, saya maafkan ya. Lahir batin. Sebagaimana kami kirimkan, Bapak Ibu, ada 4 halaman nuktoh kabiroh, titik besar, di atasnya angka 7 yang kami lipat, wa an qobi sota ibni qaisin al anbari qala. Itu silakan dibuka di grup pengajian ini, sambil kita baca bersama. Kalau saya keliru mohon diingatkan, saya ini juga masih belajar. Sampun dikirim Mas Haris, alhamdulillah. Sampun kepanggil Bapak Ibu, yang bawa HP silakan disimak. Tapi jangan WA atau lihat YouTube ya, untuk ngaji ini ya. Nanti boleh HP-an akhirnya los, jangan ya. Baru lahir batin. Cerita yang keenam tentang kaum salaf terdahulu disampaikan sebagaimana kami aturkan di foto tersebut. Silakan disimak. Wa'an qobi sota Ibni Qaisin Al-Anbariyi qala. Wa'an dan dari Qobisota, Qobisoh. Walaupun adaan Qobisoh itu mamnu'un minas sorfi, sehingga tidak bisa Qobisotin ya. Tetap Qobisota, kecuali dia marfu' Qobisotu. Putra dari Qaisin Al-Anbari qala, beliau berkata, karena Ad-Dhahaku Ibnu Muzahimin adalah Imam Ad-Dhahak, Imam Ad-Dhahak bin Muzahim. Idza amsa baka. Idza, apabila amsa, memasuki waktu sore, baka, belum menangis. Jadi Imam Ad-Dhahak yang perkataannya sering diriwayatkan oleh ulama-ulama kita, beliau ini termasuk ahli tafsir ulum, itu kalau sore hari nangis. Dan otomatis nangisnya itu beda dengan nangisnya kita. Kita nangis ini biasanya karena duniawi, betul tidak? Tapi kalau ulama dulu ya jelas karena ukhrawi. Nangisnya itu adalah karena agama. Ya kalau sekarang orang itu nangis relatif beragam. Tapi mudah-mudahan air yang tumpah dari mata kita ini betul-betul karena Allah. Tidak kita buat-buat. Ada yang hari ini tadi nangis? Selain yang kelilipan atau berangkat ngaji sambil motor ya. Mungkin tidak ada, bahagia selalu nyenengan subhanallah. Tapi kalau saya mudik, anak saya 4 ini, yang nyangon ini gedelengen, arek apa tau ya. Sehingga kalau dulan-dulan itu yang nyangon ini gedelengen. Beliau ditanya, fayuqalu lahu, fayuqalu, dikatakan lahu kepada Imam Dhahak bin Muzahim, mayukika, apa yang membuatmu menangis Imam? Apa yang membuatmu menangis ulama? Apa yang membuatmu melelehkan air mata wahai guru kami? Bayakul, beliau berucap, la adri ma sa'adal yauma min amali. La adri, aku tidak tahu ma apa-apa atau yang mana sa'adal yauma, yang naik pada hari ini, min amali, dari amal perbuatanku. Artinya amal yang mana yang diterima oleh Allah, beliau masih harap-harap cemas. Walaupun secara struktur fikih, prosedurnya, dari niat yang betul-betul tulus, dan juga mulai dari syarat, rukun, wajib, kemudian sunnah, dan sembarang kalinya ibadah itu ditunaikan secara 100%. Ini kelasnya ulama itu masih menangis sore hari. Sholat saya duhur dan asar terima enggak ya tadi? Subuh saya terima enggak ya tadi? Ngaji Quran saya terima enggak ya tadi? Amal sedekah saya terima enggak ya tadi? Sunah-sunah saya terima enggak ya tadi? Itu beliau masih meneteskan air mata. Yang orang zaman sekarang bisa jadi tidak beribadah namun malah tidak meneteskan air mata. Sehingga yang beribadah saja itu masih meneteskan air mata. Harap-harap cemas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimahullah. Imam Ad-Dhakhak bin Muzakim. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Saya ulangi ya artinya ya. Sambil kita belajar ngaji. Ya. Wa'an dan dari Qabisata Qabisah. Ibni Qaisin putra Qais al-Anbari. Qala beliau berkata. Karena adalah Ad-Dhakhaku Imam Ad-Dhakhak ibnu Muzakimin putra dari Muzakim ida apabila amsa sore hari baka beliau menangis. Kemudian fayuqalu dikatakan lahu kepada beliau Imam Ad-Dhakhak. Mayukika apa yang membuatmu menangis wahai Imam? Fayaqulu Imam Ad-Dhakhak menjawab la adri aku tidak tahu ma so'adal yauma. Yang mana atau apa yang naik pada hari ini min amali dari amal-amalku. Artinya yang diterima oleh Allah itu yang mana. Atau jangan-jangan tidak diterima sama sekali. Makanya Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jawabul Kafi atau yang lebih kita kenal dengan Adda wa Dawa. Beliau punya statement orang beramal itu harap-harap cemas. Harap-harap diterima oleh Allah cemas tidak diterima olehnya. Sehingga kita itu ibaratnya ketika beramal, setelah amal itu kita tunaikan, ancik-ancik dipucuk eri. Makanya orang dulu itu tidak ada yang berpuas diri, saya sudah banyak amal, bekal saya sudah cukup mengarungi akhirat, tidak ada. Ya. Mereka selalu merasa kurang, tingkat kepuasannya itu sangat minim sekali. Sehingga kalau sudah seperti itu, bakal ketagihan. Besok itu akan beramal lagi. Maka tidak ada sedikitpun rasa sombong, rasa jumawa, rasa ujub, dan yang lainnya. Makanya kan Rasul bersabda di hadis kitab Mu'jam. Imam Tobroni itu menyampaikan riwayat. Kata Rasulullah ada salatun muhlikatun, tiga yang membinasakan. Dari tiga ini semuanya buruk. Yang terakhir adalah ijabul mar'i ala nafsihi. Rasa jumawa atau rasa ujub. Kepedean yang melebihi batasannya seseorang terhadap dirinya sendiri. Nas'alullah salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita menjauhkan dari yang demikian. Makanya sahabat Nabi itu ada yang mengeluarkan statement, kalau saya tahu sholat saya satu sujudnya itu diterima oleh Allah saat ini saya siap mati menghadap padanya. Karena betapa khawatir dan cemas-cemasnya. Apalagi kita harus lebih memiliki kekhawatiran seperti sehingga teladan dari Imam Ad-Dhakhak bin Muzakim sore hari beliau menangis khawatir dengan betul beliau dengan sesadar-sadarnya menyadari sangat berharap amalnya diterima oleh Allah dan tidak ngerti sama sekali yang mana itu yang bakal diterima oleh Allah. Mudah-mudahan amal kita diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Berikutnya, yang ketujuh, silakan disimak di titik besar di bawahnya. Atau dua alinea dari bawah. Di halaman pinten itu. Di kitab saya halaman 18. Disampaikan berikutnya, masih dalam sumber yang sama, yaitu kitab Sifatus Shoffah. Sebagaimana cerita yang baru saja kita dengarkan. Jadi Sifatus Shoffah itu kitabnya Imam Ibnul Jauzi. Sifat itu adalah sifat atau bisa disebut tentang tata cara. Tapi maksud dari kitab ini sifat itu adalah cerita. Adapun Shoffah itu dari kalangan minas solikin, orang-orang soleh terdahulu. Sehingga kitab Sifatus Shoffah itu adalah kumpulan ceritanya orang soleh semenjak sahabat Nabi sampai abad kelima di zamannya Imam Ibnu Jauzi tahun 400 sekian Hijriah. Ya, kitab Sifatus Shoffah itu memuat demikian. Dikatakan dalam kitab yang sama, Wa'an Kinanata, dari Kinanah Ibni Jabalata bin Jabalah As-Sulami Qala, beliau berkata, Qala Bakrun Ibnu Abdillahi, Bakar bin Abdillah berkata, Iza ra'aita man huwa akbaro minka, Iza apabila ra'aita kau lihat man siapa saja huwa yang dia akbaro lebih tua minka darimu, fakul, maka batinlah, ya fakul itu tidak mutlak untuk disampaikan dengan perkataan, tapi artinya batinlah. Batinlah itu ya merasalah dirimu. Kita batin bagaimana? Hadza sabaqani bil imani wal amali salihi fa huwa khairun minni. Hadza, orang ini yang usianya itu lebih sepuh dari saya, sabaqani, telah mendahului saya, bil imani, dalam keimanan, wal amali salihi, dan dalam amal soleh, fa huwa, yang otomatis dia itu khairun minni, jauh lebih baik daripada saya. Jadi kalau kita ketemu senior, kita ketemu kakak, kita ketemu orang sepuh, kita ketemu orang alim, kita ketemu orang-orang yang sudah lebih lama hidupnya daripada kita atau lebih kenyang garam apa makan garam kehidupan, batin kita itu magret, harus positive thinking. Kita ini harus membangun husnudzon, orang ini lebih banyak amalnya daripada saya karena lebih beriman duluan, lebih beribadah dulu. Walaupun siapa kita. Sehingga Islam itu melarang kaula muda itu nyun sewu, Bapak-Ibu, adikang, adikung, adikuno, ini sangat tidak patut sekali. Siapapun dia. Sehingga tidak boleh seperti makanya diceritakan ulama Madinah. Sejenak kita ke Madinah ya. Bukan ngerogosuk mau ya. Maksud saya itu kita berarti di Madinah. Yang sudah silakan dibayangkan, yang belum mudah-mudahan menjadi kenyataan. Allahumma. Jadi di Madinah itu ada ulama besar. Kelahiran tahun 61. Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr. Ini keturunan sahabat Nabi ahli Badr. Syekh Abdul Razak kita kenal. Ini kan produktif banyak karyanya. Alhamdulillah beberapa kali saya itu sempat hadir. Dan di Indonesia ketika beliau rawuh saya juga sempat untuk menyambut. Maka beliau ini adalah alim kenamaan, putra dari tokoh ahli hadis besar Madinah yang khatam Sahih Bukhari, Muslim, kemudian kitab-kitab sunan. Yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Baqaya Madinah. Beliau ini adalah puing-puing yang tersisa dari ahli ilmunya Madinah. Nah, Syekh Abdul Razak itu punya guru Syekh Soleh Sukhaimi, ulama besar yang Bhutan. Ya. Ulama besar yang Bhutan. Dalam majelisnya Syekh Sukhaimi itu tidak pernah atau tidak gengsi untuk menyebut kebaikan serta keilmuan muridnya. Dan dengan terang-terangan memberikan rekomendasi, bahkan mengatakan lebih baik daripada saya. Tapi sebagai seorang murid, andap asornya itu tetap didahulukan. Walaupun mungkin masanya lebih banyak, popularitasnya lebih tinggi, jam terbangnya lebih banyak lagi, dan seterusnya. Tapi namanya murid sampai selamanya itu tetaplah murid di hadapan guru-guru. Sehingga tidak ada istilah adikeng, adikung, adiku, guru. Ada cerita, dan cerita ini kami jadikan pelajaran, kemudian kula amalkan. Saya dulu itu diceritani guru saya. Guru saya ini alumni Mahadul Ulum Jakarta, Tolipia Jakarta awal-awal itu. Guru saya ini pesan ketika saya nyantri itu. Saya punya teman. Teman saya ini pinter. Ketika nyantri pinter. Ketika pulang, debat orang-orang yang di sana dianggap pinter. Ya, debat ini kan kalau bisa dihindari. Ya, debat ini kalau bisa dihindari. Kemudian langsung beliau memberikan hasil akhirnya, sekarang tidak jadi apa-apa. Nah, kenapa saya tanya begitu? Karena memang sudah tidak disenangi oleh orang. Pertama dari sisi adab. Kedua dari sisi yang lain yang banyak. Sehingga ini yang kami jadikan pelajaran, sehingga saya itu kalau pulang, ketika nyantri, sak kuat-kuatnya saya itu, saya selalu bawa oleh-oleh, entah sarung, entah baju takwa, atau kupluk, raketang sing harga Rp3.000. Saya mesti sowan ustadz, sowan kiai, sowan tokoh, sowan sepuh, saya berikan hadiah tersebut. Sehingga ketika saya sudah gede, seluruh tempat yang ada di tempat kami itu terbuka, tidak ada yang menutup untuk saya kemudian bisa bersilaturahim atau menyampaikan satu dua patah. Ini yang kami jadikan pelajar. Kemudian saya tinggal pergi. Ya. Kemudian saya pamit untuk Bu. Jadi kembali, disampaikan oleh Imam Bakar bin Abdullah dalam unten kalimat beliau yang sangat berbobot, idza ra'aita man huwa akbaru minka faqul hadza sabaqani bil iman wal amali sholihi fa huwa khairun min. Apabila engkau melihat, artinya bertemu kemudian menyaksikan ada orang yang lebih sepuh, lebih senior, lebih alim dan seterusnya, maka batinlah. Dalam benak itu kita harus husnudzon. Orang ini lebih dulu dalam iman maupun amal soleh daripada saya, yang tentu lebih baik daripada saya. Dan merendah seperti ini insya Allah akan diangkat oleh Allah sebagaimana sabda Nabi hadis riwayat Imam Muslim, man tawadzu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadzu' karena Allah, pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Pasti. Dunia terlebih di akhirat ke dalam. Selanjutnya, wa idza ra'aita man huwa asghara minka faqul sabaqtuhu ila dzunubi wal ma'asi fa huwa khairun minni. Wa idza, dan apabila ra'aita, engkau melihat, man siapa saja huwa yang dia asghara, lebih muda, lebih junior, atau dia itu lebih kecil minka darimu, faqul, maka batinlah, sabaqtuhu, aku telah mendahuluinya, ila dunubi, dalam hal dosa, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat, bahwa khairun minni, yang dia ya lebih polos, atau dia lebih baik daripada saya, karena dosanya lebih banyak. Nah, sehingga kalau kita ini sebagai senior, atau kita sebagai orang tua, atau kita sebagai orang yang dalam garam kehidupan itu lebih kenyang, maka kita ini batin ketika ada yang lebih muda, kita lebih banyak dosanya karena kita lebih lama umur. Tidak kemudian kita merasa lebih banyak amal. Kadang ini yang susah, karena kedewasaan itu tidak diukur dengan fisik, Bapak Ibu. Rambut putih belum tentu dewasa, tapi kadang rambut tak seirang ya mentes. Ya. Sehingga dewasa itu tidak bisa diukur dengan fisik, tidak bisa diukur dengan angka-angka dari usia. Ya. Kan ada orang yang kemudian tidak siap dengan pendatang baru atau dengan orang lain yang dianggap itu di bawahnya dari banyak sisi, mungkin ilmunya, mungkin pengalamannya, atau mungkin dari hartanya, atau mungkin dari segalanya. Sehingga diumbelne wis wani ngomongnya aku. Jenengan ati napa mboten? Enggak boleh gengsi kita ini ya. Sehingga walaupun kita, Pak, sebagai suami, mungkin istri kita usianya lebih muda, atau apanya itu masih lebih tinggi kita, kalau diingatkan pas kita salah ya harus menerima. Tapi kalau tidak menerima, siap-siap puasa nanti ya. Kalau tidak menerima, siap-siap tidak bisa ngopi. Selanjutnya, wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimunaka wa yu'adzimunaka faqul hadza fadlun akhadhu bihi wa idza ra'aita minhum taqsiran faqul hadza dhanbun ahdathuhu. Kemudian pesan ketiga dari Imam Bakar bin Abdullah, wa idza, dan apabila ra'aita, kau lihat, ikhwanaka, orang-orang atau kawan-kawanmu, yukrimunaka, semuanya memuliakanmu, wa yu'adzimunaka, serta mengagunganmu, fakul, maka batinlah, hadza fadlun akhudhu bihi. Apa artinya? Ini adalah keutamaan yang kelak bakal diperhitungkan. Artinya ini abot sanggane di akhirat. Ya. Sehingga mari untuk kita ini natural tanpa pencitraan, jangan sampai kita mencitrakan diri kita karena kita itu pengen begini begitu dan seterusnya. Ini tidak baik. Baik dalam hal ibadah, baik dalam hal kesolehan, baik dalam hal yang lain yang banyak. Kita ya apa adanya, yang penting kita berusaha di mata Allah itu baik. Orang menilai apapun silahkan. Tidak kita buat-buat. Yang penting kita itu secara pribadi baik. Karena soleh, baik, ibadah itu di mata umum lebih gampang ketimbang saat sendiri. Makanya ketika memberikan contoh tentang khasyatullah, takut kepada Allah, wa muraqabatullah, dan selalu merasa diawasi oleh Allah, pesan dari Imam Bakar bin Abdullah, kalau ada orang memuji, kalau ada orang mengagungkan, yakin itu bakal ada pertanggungan jawab-jawab. Dan jangan kita ini masih jauh dari apa yang dipikirkan oleh mereka. Termasuk mungkin jenengan nganggep pulau ini ustaz nih, ustaz lah celuan itu. Ibadah ya belum tentu, jenengan lebih unggul daripada saya. Bisa jadi seperti itu. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Saya itu nemu orang lagi. Ya masih di Sidoarjo sini. Orang ini dalam benak saya itu hebat. Hebatnya itu bagaimana secara pribadi ya. Itu tidak pernah merepotkan orang. Jangankan meminta, nyilih saja tidak pernah. Sampai saudaranya sendiri itu bingung. Ibaratnya anaknya waktunya bayar sekolah, pinjam saudaranya itu sampai tidak pernah. Apalagi meminta. Pokok diimpet saat duwe-duwe ini. Ada yang repot malah dulu Rena beli disek ini. Tapi ya tanpa permintaannya. Hebat betul orang ini menurut saya. Kemudian saya beri sesuatu itu menolak. Hidupnya bersahaja, tidak punya target yang macam-macam. Walaupun di dunia itu kita sukses juga tidak haram, tapi yang bersangkutan ini subhanallah. Kemudian saya juga ketemu orang. Saya jangan ngobrol ngelenik gitu. Saya kalau ngobrol dengan orang yang unggah-ungguhnya tinggi, saya itu gampang cocok, kemudian ngelenik begitu banyak ceritanya. Ketika cerita itu begini. Saya panggil, apa saya matur, Mbah. Nggih, ya poso dengan saya. Panjenengan kalau ngaji di mana? Mriko begitu. Bukune kitab napa niki? Kemudian kancane sinten? Tidak menyebut temannya. Tapi yang ngaji. Jadi temannya itu diceritakan dalam ngajinya. Saya itu punya teman. Nah, terus jadi kelihatannya hidupnya itu sederhana. Mungkin nek dhewe nonton ngasih mboten teko. Hidup sederhana dalam arti untuk dimakan saja masih bingung. Hari itu mencari. Katakan punya kendaraan atau punya becak atau punya bentor. Nanti dengan jasanya itu diberikan imbalan untuk kecukupan keluarganya. Entah cukup atau tidak. Jadi orang lain melihat mungkin peduli dan seterusnya. Tapi orang itu walaupun nomaden tidak tetap, nanti akan berpindah kosnya atau kontraknya. Dia tidak mau pindah sebelum bangun musola kecil di situ. Bangun musola baru pergi. Bangun musola baru pergi. Akan-akan ajaib. Kemudian ada yang ngomong ke saya. Nah terus kancane jenengan itu pripun malu. Jadi ada tipe orang yang tidak mau beli sesuatu dari yang nempel di badan, artinya pakaian, entah baju, entah sarung, entah macam-macam. Sebelum dia itu beli dua, entah diberikan saudaranya, atau diberikan kawannya, atau diberikan tetangganya. Mesti lek tumbas niku kali. Luar biasa. Ya, awak isi urung iso, ngeten mbah. Nah itu konco saya, tapi kalau saya belum bisa seperti itu. Subhanallah. Paling tidak seperti ini, dari kebaikannya itu mudah-mudahan menular kepada kita. Iman kepada Allah itu penting sekali, akidah yang benar itu penting, tapi kita harus punya rahasia secara sosial kepada Allah yang melibatkan orang, tidak perlu orang lain tahu. Agar nanti kita bisa menutup akhir hayat dengan husnul khotimah. Pernah kita baca ceritanya Imam Zainul Abidin. Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Bagaimana beliau sampai pundaknya itu ngapal-ngapal karena memberikan kecukupan pada orang-orang yang tidak mampu. Sepeninggal beliau, sedekah misterius itu tidak adalah rahimahumullahul jami'. Selanjutnya pesan terakhir yang keempat dari Imam Bakar bin Abdullah wa ibu rahmatullah. Kata beliau, wa idza ra'aita minhum taqsiran faqul hadza dhanbun ahdathtuhu. Dan apabila wa idza dan apabila ra'aita kau lihat minhum dari kawanmu taqsiran meremehkanmu merendahkanmu atau juga mereka tidak menghormatimu faqul maka batinlah hadza ini adalah dhanbun akibat dosa ahdathtuhu yang kuperbuat. Sehingga ada yang disalah-salahkan. Ya, tidak dihormati orang, dilecehkan orang dan yang lain. Tidak bisa kita menuntut atau tidak bisa kemudian kita berharap yang tidak-tidak. Itu karena memang Allah memberikan pembalasan atas apa yang kita kerjakan. Bisa jadi karena kita sendiri-sendiri. Ini pesan dari Imam Bakar bin Abdullah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan empat hal. Kalau kita ketemu yang lebih sepuh, kita batin seperti itu. Ketika kita ketemu yang lebih muda, kita batin mula. Ketika ada orang menyanjung kita batin. Ketika ada orang yang meremehkan pun, kita juga batin. Cuma yang keempat ini yang paling berat. Ada orang meremehkan, atau ada orang mencela, atau orang tidak menghormati. Kadang kita secara spontanitas itu memunculkan reaksi yang tidak-tidak. Betul tidak? Mari kita untuk sabar. Mari kita untuk sabar. Pulau cerita nih, ya. Ini syutingnya diapain? Mudah-mudahan beliau tidak mendengar. Ini syutingnya diapain? IG ya, nggak banyak orang punya IG. Jadi, Ibu, saya itu pernah soan ke satu masjid. Mungkin orang itu nggak ngerti kalau saya ini adalah pembicara. Karena berulang kali itu saya datang ke masjid itu teman-teman yang nyapu atau marbotnya itu, ini putranya Ustaz Agung ya, iya mas saya itu. Kemudian ada ibu-ibu sepuh itu di Surabaya. Sampean apa badalnya Ustaz Agung Mas? Nggih, Mbah, saya itu. Saya bolak-balik seperti itu. Wong mungkin Agung Cahyono itu dianggap orangnya sepuh gitu kayak klimis anu gitu. Ya sini lah. Saya jawab wis pokok enggak nggih saja saya. Saya enggak berbohong kok ya. Kemudian satu saat saya ini sowan ke masjid untuk ceramah. Orang itu mungkin tidak tahu ya. Kemudian karena satu dua hal dianggapnya bagaimana dan bagaimana. Saya ini dikampleng. Geger saya ini di mungkin dianggapnya apa? Mablek geger saya ini dikampleng. Saya juga tidak membalas, saya juga tidak mengok. Saya toleh begitu saya guyu. Ya lumayan, sarap-sarap ini bisa regenerasi. Kita pakai yang positif saja, kertasnya segera waras. Ya, mungkin orang lain bisa mengeluarkan jurusnya. Saya biasa. Kemudian saya guyu gitu. Tapi itu kelihatannya kayak buru-buru terus emosional gitu. Pandangannya itu tidak enak. Kemudian qadarullah ya. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan semuanya ini. Saya datang ke masjid lagi kemudian ceramah. Ngerti kalau saya ini adalah pembicaranya. Waktu itu enggak ngerti karena dia enggak ikut. Kemudian ngerti. Kemudian yang bersangkutan tuh di kejauhan tuh saya lihat merebes menangis. Cuma saya enggak lihat lagi, pura-pura enggak kenal gitu. Saya juga enggak nyinggung-nyinggung. Saya di sini pernah dipukul, tolong Pak Satpam cari orangnya. Saya enggak pernah begitu. Kemudian di kesempatan yang lain saya memberikan ceramah lagi. Orang itu kemudian datang kepada saya mencium tangan saya. Malah gede saya cium tangannya. Karena umurnya lebih tua daripada saya. Kemudian mohon maaf. Tapi saya pura-pura. Lah salah nopo njenengan? Saya dulu pernah begini, mboten iki. Omong sa kula-kula malah dirangkul wong kayak gitu kan. Datang goblok iki begitu. Tambah nangis gitu. Kemudian kita saling memaafkan. Jadi kita ini enggak perlu emosi ya. Kita ini bukan siapa-siapa dan nanti ketika mati pun kenangannya juga tidak akan banyak. Sehingga kita ini enggak usah mencitrakan di. Mari kita tiru Abu Bakar, pesan kepada Isa meninggal dikuburkan enggak perlu menangis sampai berlebih. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, silakan dibuka lagi bukunya di alinea paling bawah, di titik yang besar alinea paling bawah di halaman 18 di bawahnya lipatan. Disebutkan dalam kitab Sifatus Shofwah pula. Disebutkan dalam kitab Sifatus Shofwah pula. Diceritakan wa'anil Qasim, ai wa'an al-Qasim, dari al-Qasim Ibni Muhammad, putra dari Muhammad. Qala, beliau berkata, kunna nusafiru ma ibnil mubaraki fakathiran makana yakhturu bibali fa'akulu fi nafsi bi ayyi syai'in fuddila hadha rajuli alaina hatta istahara fin nasi hadhihi syuhrati. Mohon maaf, hatta istahara fin nasi hadhihi syuhrati. Kata Al-Qasim bin Muhammad, beliau menyampaikan, kunna nusafiru, beberapa kali kami itu bersafar, ma'a bersama Ibnil Mubaraki, Imam Abdullah bin Mubarak. Fakathiran, maka nayakhturu bibali, maka hampir-hampir saya itu selalu kepikiran, artinya yakhtur bibali itu dalam benak saya itu sekelebat itu muncul. Fakul, dalam gumam saya berkata fi nafsi, pada diri saya itu, bi ayyi syai'in fuddila hadzal rajuli au fuddila hadzal rajulu alaina hatta istahara fin nasi hadhihi syuhrah. Dengan apa orang ini kok dianggap lebih mulia, lebih utama, lebih hebat daripada kita ini? Ya. Bi ayyi, dengan apa, syai'in, sesuatu, fuddila, diutamakan hadzal rajul, orang ini maksudnya Imam Ibnu Mubarak, alaina, atas kita atau atas kami, atas sampai istahara, terkenal finnasi, di tengah-tengah manusia, hadis suhrah, dengan popularitas yang hebat itu. Kalau bahasa sederhana kita, coro-coro spesialisasinya itu dalam hal apa? Spesialisasinya itu dalam hal apa? Coro kewan katulandani nopo ngoten. Kalau orang itu mungkin pendidikannya, mungkin pula pekerjaannya, mungkin pula jabatannya, mungkin pula turunannya, mungkin pula dan seterusnya. Jadi Imam Ibnu Mubarak di kalangan para ulama kok sampai dianggap paling hebat itu dalam hal apa? Spesialisasi-sasinya. Selanjutnya, silakan buka halaman yang sama di dua baris terakhir. In kana yusolli inna lanusolli. In lamuno atau apabila kana Imam Ibnu Mubarak tu yusolli sholat, inna maka kita ini lanusolli juga bisa sholat. Kalau beliau sholat adewi ya sholat. Begitu loh. Tapi kok dianggap lebih hebat? Kalau beliau itu sholat wadewi ya bisa sholat. Wala inkana yasumu inna lanasum. Dan apabila puasa kita ya bisa. Sholat adewi ya bisa, puasa kita ini juga bisa. Wa inkana yagzu fa inna nagzu. Dan apabila jihad kita ya jihad. Ini kata Al-Qasim bin Muhammad. Wa inkana yakhuju inna lanakhuj. Dan apabila haji kita juga bisa haji. Alinea berikutnya dibuka halaman 19. Qala fakunna fi ba'di masirina fi tariqi sami lailatan nata'assa fi baitin idza tufi as-siratu faqama ba'duna fa akhadha as-siraju wa kharaja yastasbihu famakatha hani'atan summa ja'a bi siraji panadartu ila waji ibnil mubaraki wali yatuhu qad ibtallat minat dumu'i fakultu fi nafsi bihadil khasyati fuddila hadar rajul alaina wala allahu hina faqadas siraju fasara ila dhulmati zakaral qiyamah. Disebutkan oleh Imam Al-Qasim bin Muhammad. Artinya, Qala fakunna fi ba'di masirina fi tariqi sami lailatan nata'assa fi baitin. Jadi ketika kami dalam satu perjalanan, saat itu malam di negeri Sam, nata'assa. Nata'assa itu aklun lailatan. Artinya adalah al-aklu badal isya. Jadi nata'assa itu adalah makan malam, kalau kita bahasakan dinner. Kalau pagi itu adalah iftar, orang menyebut mukel, tapi ini kadang menjadi bahasa berbuka. Jadi kalau pagi itu adalah iftar, kalau siang itu adalah ghadha kata orang Arab. Kalau malam itu namanya asya. Hurufnya sama. Ain, kemudian sin, kemudian aliful mamdudah, alif berdiri, kemudian hamzah. Hamzatul qat'i terakhir itu. Artinya adalah asa. Kalau sampai harokatnya keliru jadi isa, itu sholat. Le asa niku makan malam. Sehingga yang lebih abdul ba'da isa terus asa. Gratis lagi, ini nambah mantap. Dulu yang diharap-harapkan pondok ngoten iku, Ibu. Pokok le makan siang lu mak jenggirat ngoten lho. Enggak tahu apa bahasa Indonesianya. Makan malam mak jenggirat. Kemudian sarapan mak jenggirat. Bareng wis pelajaran atau murojaan wis alum. Tapi saya itu ngumani masa-masa kepomo sehingga kalau pagi itu minum susu, kalau hari Senin dan Kamis itu makan nasi kebuli. Ya, saya masih kepomo masa itu. Kemudian ketika murid bertambah banyak, ayo rasem nopo nggih. Sop begitu-begitu ya. Tapi alhamdulillah sehat nggih urip sampai saat ini. Jadi mondok itu harus susah memangnya. Walaupun kita jangan menakut-nakuti. Ya. Harus susah. Baru senang kemudian. Ya. Tapi dari mondok susah terus nanti saat ini. Kan, ya. Ada orang itu mondok itu karena terpaksa. Di antaranya saya. Sekadung lumbas lemari. Cemburawal bingung. Ya. Karena saya dulu itu punya teman 40. Yang lulus dapat ijazah itu 15. Sehingga yang 25 ini kocar kacir. Ada yang berowot, ada yang mencolot, ada yang kuliah di luar negeri, ada yang ngutung banyak. Ada yang kon wasul ada. Jadi memang ininya enggak sampai oleh gurunya suruh pulang. Ente mending jadi pekebun di rumah. Hingga makdek hatinya kemudian pulang. Tapi itu sekolah di Jember itu pinter akhirnya. Sekolah di STTI pinter. Teman saya di situ ada. Kita lanjutkan. Jadi dalam sebuah perjalanan di waktu malam, kami sampai di negeri Sam, kata Imam Al-Qasim bin Muhammad. Kami makan malam. Makan malam di sebuah rumah. Itu fi as-siraju. Tiba-tiba penerangan atau sirot. Sirot itu adalah lampu. Maka lampu itu mati. Penerangannya itu padat. Kalau dulu enggak tahu apa namanya. Kalau kita ini masih nemui zaman Petromax, sebelumnya zaman Seprongkin. Sebelumnya zaman publik itu masih ada. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada, lampu macam-macam. Ramadan nggih enten jamaah. Kulo niki diparingi parsel lampu sini. Philip menisan. Seakan-akan saya ini kayak punya utang akhirnya. Kulo tekok ini baku lampu lek Philip iki piro lek papat sak mulu. Sak menten Pak Ustaz, ya Allah. Selanjutnya dikatakan oleh Imam Al-Qasim bin Muhammad, maka salah seorang di antara kami segera bangkit mengambil lampu untuk keluar beberapa saat mencari sesuatu untuk menyalakan lampu itu. Setelah itu datang membawa lampu tersebut. Datang membawa lampu tersebut. Keadaannya akhirnya terang atau padam. Panadortu, kata Imam Qasim bin Muhammad. Panadortu, maka aku langsung melihat. Melihat itu, panadortu. Ila waji Ibnil Mubarak, langsung melihat kepada Imam Ibnil Mubarak, melihat wajahnya. Selanjutnya, walihyatuhu qad ibtallat minad dumu'. Jadi wajahnya itu dilihat, jenggotnya ini karena bagian daripada wajah, ternyata sudah basah ibtallat. Ibtallat itu mablulah ya, basah jenggotnya ini minad dumu' dari air mata. Dumu' itu kan air mata yang menetes, kalau dumu' itu banyak. Jadi jenggotnya ini kebleh. Kebleh air mata. Bukan karena wedi lampu mati. Ini lek saniki mungkin nggih. Wedi mati. mati lampu wedi kemudian nangis ya bisa jadi ya. Tapi orang dulu itu karena gelap itu apa dalam pikirannya dilanjutkan. Fakultu fi nafsi. Dalam benak kata Imam Qasim bin Muhammad, saya batin. Bihadzil khasyati fuddila hadzal rajul alaina. Ya karena dengan perasaan takut yang beribadah seperti ini, orang ini dilebihkan oleh Allah daripada kita ini sejawatnya. Wala annahu khina faqada sirat fasara ila dzulmati dzakara qiyamah. Karena bisa jadi ketika dari terang lampunya padam kemudian menjadi gelap, Imam Ibnu Mubarak itu ingat dan juga beliau itu merenungkan tentang kiamat. Karena ketika orang sudah mati gelap, di alam kubur itu gelap, amal soleh yang menjadi penerangnya. Ketika di hari kiamat orang-orang dolim itu gelap. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadisnya Imam Muslim, ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Khawatirilah sehingga waspadailah agar tidak melakukan kedoliman. Karena kedoliman itu adalah kegelapan dari kiamat. Maka dalam kitab Al-Minhad, Imam An-Nawawi, dalam kitab yang terkenal, yang paling bagus secara sahih muslim ini, beliau ngendikan. Jadi orang yang dolim dari kiamat, maksudnya dia nanti akan menuai kegelapan sampai terjerumus ke dalam neraka. Karena beliau rahmatullah alaihi seperti itu. Sehingga tidak tertolong lagi. Orang-orang yang dolim seperti itu. Allahumma janibna minad dzulmati wa an la yaj'alana minal dzalim. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kedzaliman dan menjauhkan kita dari perbuatan dzalim. Tapi niru Imam Dzulmi Mubarak ini nggih susah ya. Peten-peten moro-moro nangis ngono. Dewe moro-moro niku langsung brodok begitu. Ini biasanya susah. Karena kita itu kalau sendiri niku cenderung ngantuk. Betul tidak? Petang wis ngantuk, dewe ngantuk ya dan seterusnya. Entek paketane ngantuk. Kopi entek gulane ora enak nang mangan, ngantuk dan seterusnya. Nah, ini kita banget ngoten lho. Jadi seperti itu susah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita takwaan, amal yang soleh dan pribadi di antaranya seperti yang dimiliki oleh Imam Ibnu Mubarak. Beliau ulama besar. Selanjutnya, silakan jenengan simak kisah yang lain masih dalam kitab, kita lanjutkan. Disebutkan dalam kitab Siyaru A'laminu Balak. Ini kitabnya Imam Dhahabi. Siyar itu adalah cerita dari sirah. A'lam itu pesohor. Nubala itu dari Nabil, orang-orang pilihan, orang-orang bah. Waruya diriwayatkan Anil Marudi dari Al Marudi, yaitu Imam Al Marudi. Qala, beliau berkata, Qultu li Ahmad, Qultu saya berkata li Ahmada kepada Imam Hambali. Jadi Ahmad yang dimaksud itu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambali, Imam Hambali. Imam Madzhabi, murid dari Imam Syafi'i atau juniornya Imam Syafi'i. Dan Imam Hambali ini perlu diketahui ya, Bu, adalah gurunya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu sebelum mulai hadis sahih, niku beliau berguru kepada Imam Hambali. Di antara restu untuk menulis hadis sahih itu adalah restunya Imam Ahmad ini atau Imam Hambali. Ulama menyebut Imam Ahli Sunnah fi yaumil mihnah. Ketika Al-Quran bukan dianggap kalamullah tapi makhluk oleh beberapa era dari rezimnya dinasti Abbasiyah. Maka Imam Ahmad ini tetap dalam pendirian Imam Syafi'i beliau sampai ke Mesir. Dari Baghdad pindah ke Mesir. Saking beratnya ujian. Jadi Imam Hambali itu luar biasa. Kadang itu orang itu lucu. Orang itu lucu. Kenapa? Imam Syafi'i atau Imam Hambali enggak menyebutkan hadisnya Imam Bukhari Muslim. Zamannya belum ada. Gitu. Zaman itu belum ada. Gitu. Jadi beda lagi ceritanya. Maka kita ini perlu untuk belajar tentang tobaqot atau tingkatan keulamanya ulama. Kita kembali. Jadi Imam Al-Marudi, beliau matur li Ahmadah kepada Imam Ahmad. Kaifa asbahta. Imam bagaimana kondisi jenengan. Jadi bagaimana enjang jenengan. Asbahta itu dari asbahka yusbihu, kalau asbahtu. Asbaha itu artinya adalah waktu subuh orang menjadi apa. Makanya asbah tu kata wa kata menjadi apa? Misalkan saya asbah tu toliban, saya menjadi santri. Ada orang yang asbah tu ustaz dan saya menjadi ustaz. Ada lagi yang asbah tu arusan, saya menjadi pengantin. Ada yang seperti itu, macam-macam. Jadi apa? Imam Hambalin ditanya, kaifa asbahta? Bagaimana pagi ini jenengan? Kados nopo imam. Beliau menjawab, kola kata Imam Ahmad, kata Imam Hambali, kaifa asbaha man rabbuhu yutalibuhu biada'il faro'idi. Kaifa bagaimana asbaha? Ya. Keadaan waktu paginya man, siapa dia itu, rabbuhu yang Tuhannya man itu, yutalibuhu menuntut kepada man itu atau siapa itu tadi, biada'i untuk menunaikan al-faro'idi, kewajiban-kewajiban. Ya coba pikirkan sendiri kira-kira bagaimana keadaan orang, dan itu adalah keadaan saya, yang dia itu di waktu pagi itu dituntut oleh Tuhannya untuk melaksanakan kewajiban. Coba pikirkan sendiri bagaimana dia. Imam Al-Marudi dibegitukan. Selanjutnya, wa nabiyuhu yutalibu bi'ati sunnah. Wa nabiyuhu dan nabinya man itu tadi, yang asbaka itu, yutalibuhu menuntut man itu tadi, biadai untuk menunaikan sunnah, sunnah-sunnahnya. Dan coba pikirkan sendiri tentang orang itu yang paginya itu nabi menuntut untuk dijalankan sunnah-sunnahnya. Kira-kira itu bagaimana? Artinya, bagi Imam Ahmad, prinsip dalam hidupnya memulai waktunya untuk menjadi orang yang mengamalkan perintah Allah dan menjalankan sunnahnya Rasulullah. Pendek katanya itu seperti itu. Wal malakani yutolibanihi bitaskihil amali. Wal malakani dan dua malaikat yang dimaksud adalah Raqib dan Atid. Ya, itu adalah sebutan atau gelaran. Karena masih. Makanya setiap kita itu punya. Setiap kita itu punya. Dan itu jumlahnya tidak terbatas dua. Banyak. Malaikat tersebut banyak karena itu adalah gelar. Sebagaimana Allah berfirman di ayat 18 surat Qaf, mayal fidu min qawlin illa latai raqibun atidun. Tidaklah ada yang terlontar dari lisan seorang hamba, artinya yang diucapkan kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Kadang-kadang ini juga ngeri bingung. Niki wong tuane dereng matek ngaji atau lagi lekas ngaji, anak ini ku pinter. Amit, ma, iya mbak, saya mau berangkat belajar kelompok ma. Ya hati-hati ya, sama siapa, sebut temannya ini. Nanti sampai jam berapa, jam sekian. Kemudian, kok sudah jam sekian belum pulang, mbak waktunya pulang. Iya ma, bentar, ini sama teman-teman. Awas loh mbak, malaikat Raqib dan Atid mencatat. Anaknya ternyata lebih pinter, maka orang tua itu harus belajar menaikkan level. Lah, Raqib Atid itu berapa, Toma? Ya dua, Raqib dan Atid. Berarti kalau nyatet mama sekarang nggak nyatet aku, mamanya bingung. Akhirnya tanya Ustaz, pripun Mbak Ustaz? Kalah kali anak ini. Jadi kita ini belajar harus terus. Ini itu gelaran mawon. Makanya Imam Qurtubi itu dalam kitabnya At-Tadzkirah itu menyebut itu adalah gelaran saja. Kalah kadang ngelihara-hara ini namun gitu. Saya loh kali pelajaran ini cah langsung SD nggak nutuk nanti ya. Soalnya saya di pelosok dulu. Beda sekarang ini ya. Nonton kadang ngaji wes ya, moco wes, kemudian majelis sudah dan seterusnya. Ya. Jadi kita ini harus menaikkan level. Bukan untuk apa ya, minimal untuk diri kita. Lek ditangleti anak yang nonton cek ketok lek sekolah ini bayar tenang, nggak bayar kereweng gitu. Kadang sampai batin. Dulu mama ini belajar di mana gitu. Dari mondok ini tenang apa ora gitu ya, tidak bukan. Orang kalau sudah meragukan orang tuanya, berarti anak itu akan mencari yang enak dijak ngomong atau curhat dan seterusnya. Ini dikhawatirkan seperti itu. Dan nanti puncaknya mencari idola selain orang tuanya. Karena sudah diketek. Gitu. Itu yang kita antisipasi. Kita lanjutkan. Imam Ahmad, beliau menyebutkan ketika ditanya oleh Imam Al-Marudi, wal malakani dan dua malaikat yutolibunahu, menuntut orang itu yang asbaha tadi itu bitaskihi untuk memperbaiki amal perbuatannya. Wa nafsuhu tutalibuhu bihawaha. Wa nafsuhu, dan nafsunya man itu tutalibuhu, menuntut man biawaha, untuk menuruti hawanya atau keinginannya. Wa iblisu yutalibuhu bil fasai, dan iblis itu menuntutnya untuk berbuat keji. Wal malakul mautu yuraqibu qabdaruhihi, dan malaikat kematian selalu mengawasi untuk mencabut rohnya. Wa iyaluhu yutalibu nahu bin nafakoti, dan keluarganya menuntutnya untuk diberikan nafkah. Sehingga Imam Al-Marudi diberikan ucapan seperti oleh Imam Ahmad agar juga menempatkan dirinya sebagaimana beliau. Pripun panjenengan Imam? Yes, ngene lho jajal pikiran. Kalau Allah menuntut untuk ditunaikan kewajibannya, sedangkan Nabi dijalankan sunnahnya, sedangkan malaikat untuk kita memperbagus amal soleh, dan nafsu kita malah ingin untuk dituruti, sedangkan iblis ingin untuk kita jatuh pada maksiat, adapun malaikat kematian siap untuk mencabut nyawa kita, dan keluarga juga pengen untuk ditunaikan nafkahnya. Maka yang seperti ini jalan keselamatannya adalah dengan efektivitas kita harus punya prioritas, selama tidak menabrak aturan insya Allah semuanya ini jalan. Tapi ya memang berat Pak Ibu. Makanya perintah itu yang wajib dulu baru yang sunnah. Dan seiring berjalannya waktu, kenapa ketika Rasulullah bersabda dalam hadisnya kitab Sunan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa saja yang keluar rumah tujuannya itu adalah ilmu, Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Karena konsekuensinya dengan ilmu ngerti dia beramal, dan amal ngundang rahmat Allah masuk surga. Sehingga walaupun kita bekerja itu bisa yaltamisu fihi ilman. Nanti di jalan atau di kantor atau di tempat kerjaan atau bertemu siapapun kita dapat faedah ilmu. Insya Allah akan mengantarkan kita ke surga. Mudah-mudahan kita demikian. Ada cerita yang menakjubkan. Ada kitabnya Syekh Abdullah Ali Juaisin, Amalan Pembuka Pintu Surga. Dulu 62, kemudian ditaskih jadi 66. Itu disebutkan sebuah riwayat. Jadi di antara keunggulan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu punya keunggulan. Kalau dibanding sahabat yang lain, itu beliau unggul jauh. Makanya ulama Ahlussunnah mengatakan iman seluruh manusia ditimbang selain para nabi dan rasul itu masih berat imannya Abu Bakar. Masih berat imannya Abu Bakar. Abu Bakar ini ketika berada di sebuah majelis yang tidak resmi dengan rasul, Rasulullah menyampaikan beberapa amalan hanya beliau yang sanggup. Jadi siapa yang hari ini puasa, ada orang ngacung. Siapa yang hari ini jenguk orang sakit, yang lain ngacung, ini sudah enggak, karena sudah puasa. Siapa yang kemudian memerdekakan budak, ini ngacung. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah, kemudian ngacung. Nah semuanya tadi diakomodir pada diri Abu Bakar. Nggih poso, nggih jenguk orang sakit, nggih merdekakan budak, nggih kemudian mengantarkan jenazah. Kadang awak dhewe niki ngintai wong loro wis kondang-dang mulih kali sinten. Kali satpame ngoten mungkin ya. Kali bu arek-arek ya. Enggak pulang-pulang lho Pak begitu ya. Dan seterusnya. Ya, Abu Bakar bisa banyak hal itu. Subhanallah. Selanjutnya Ibu. Silakan dibuka bukunya. Masih di halaman 19. Kita baca tiga alinea dari bawah atau tengah-tengahnya ini. Ya, kita baca tengah-tengahnya dari Khubaib itu. Dalam titik yang besar itu disampaikan waqala sebagaimana dalam kitab Sifatus Shofah, kita kembali ke kitabnya Imam Ibnul Jauzi. Waqala, dan berkatalah Ibnu Khubaib. Ini ulama ini. Imam Ibnu Khubaib. Qala, beliau berkata. Qala li, berkata kepada saya Hudzaifah Al-Mar'asi, yaitu Hudzaifah Al-Mar'asi, ulama juga. Kata Hudzaifah Al-Mar'asi atau Imam Hudzaifah ini, Innama hiya arba'atun. Artinya adalah innama hanya arba'atun empat hal. Jadi hanya empat hal ini. Kata Imam Al-Mar'asi atau Hudzaifah Al-Mar'asi itu seperti itu. Innama arba'atun. Mek papati kilo. Gitu. Apa itu? Ainaka. Sepasang matamu. Walisanuka. Lisanmu. Wahawaka. Nafsumu. Wakol buka hatimu. Penglihatan, kemudian lisan, kemudian hawa nafsu, dan hati. Ini kata Imam Hudzaifah Al-Mar'asi. Pesan beliau berikutnya. Fandur ainaika latandur bima ila ma la yakhillu laka. Pesan beliau silakan disimak. Fandur maka lihatlah ainaika dua matamu. Lah damel nopo ningali ini? Maksudnya nggih, amatilah, kemudian renungkanlah, kemudian perhatikanlah begitu. Tidak mungkin kita kok ngoco ndelok mripate. Bukan hal yang seperti itu yang dimaksud. Berarti ini yang abstrak. Ya. Dari dulu kita lihat mripat ini nggih bunder, enten ireng-irenge enten putih. Ya. Tapi ada kalanya kita itu diuji dengan mripat. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Tapi mripat sekarang itu gangguannya besar ketimbang zaman dulu. Kalian TV hitam putih ini, wes nggak pakai ketok teman-teman. Saat ini TV lah berwarna, ya fitnah gitu. Ini nama itu. HP malah berwarna dan seterusnya. Karena beliau, fandur maka perhatikanlah ainaika dua matamu latandur, jangan engkau perhatikan atau kau lihat bihima dengan keduanya ila malayaki lulaka, kepada apa yang tidak dihalalkan kepadamu. Artinya jangan digunakan untuk yang haram atau bermaksiat atau untuk yang menimbulkan dosa. Ini mari untuk sama-sama kita menjaga. Kita ini tidak ada yang maksum. Kenapa enggak? Kadang kepitat buatan sengojo, tapi akhirnya mitat aja. Sekelas ketua nganu begitu ya, atau sekelas pimpinan nganu begitu, cerita kepada saya, di wong tua itu soalnya akeh pasat, oh kleru, wong tua ini malah tobat, lu sering kayak gitu ya. Wah tenang, dewi nak gambar apa nu diklik, bar ngono wakai sing metu. Malah sholatnya lak seregep saya gitu kan. Mboten Pak Ustaz, berarti orang itu memang nyuwun sewu diberikan oleh Allah perasaan iman sehingga dia itu merasa bahwasanya perbuatannya itu tidak benar sehingga berusaha untuk menutupinya. Mboten kok cerita kali kula ngoten. Kemudian saya hibur, Ustaz yo urung mesti saleh. Nang nggih Pak Ustaz tak diweni piye ini? Podho piye ini saya. Sehingga orang bertanya malah gendan kula angleti. Agar mereka bingung sendiri. Kemudian selesai. Selanjutnya, wandur lisanaka la taqul bi syai'an ya'lamullahu khilafahu min qalbik. Dan perhatikanlah lisanmu, jangan sampai kau gunakan untuk mengucapkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala melihatnya adalah menyelisih hatimu. Ya. Artinya tidak sesuai dengan mboten apa anane ngoten. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan lambe nyuwun sewu, ini maksudnya orang Jawa lambe niku jane lisan iki. Lambe niki pinter dhewe sak awak, nggih napa nggih. Sing paling pinter niku lambe. Ya. Jadi bibir, mulut, lisan dengan kelengkapan untuk berbicara ini adalah paling pinter. Makanya wasiat Kanjeng Nabi itu dikatakan dalam kitab Sunan, hadisnya Imam Tirmidzi, kata sahabat Nabi Abu Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika menyebutkan tentang begini, begitu, kunci-kunci kebaikan, ya Mu'adh. Nabi kemudian menyampaikan, wahai Mu'adh, ukhbiruka bimilaki dhalika kulih. Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulih. Mau enggak ku beritahu porosnya segala, segalanya itu tadi. Kemudian Mu'adh menjawab, kurun ya Rasulullah. Fa'akhadha bi lisanih, kata Mu'adh, Nabi itu memegang lisannya, kemudian berpesan, ufalaika hati. Jagai. Ya, jagalah ini. Sehingga menjaga lisan itu penting. Mari selain kita mengkondisikan di bulan Ramadan untuk ibadah, di bulan Syawal dan seterusnya kita gunakan pula untuk ibadah. Sebelum nanti lisan kita bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bakal dikunci, yang ngomong tangan kaki menjadi saksi, dan kulit yang bakal membenarkan, dan bumi yang akan ikut untuk menjadi penyaksinya. Sehingga ketika ada empat surat Al-Zalzalah, yauma idin tuhadditsu akhbaruha, pada hari itu bumi akan mengabarkan beritanya. Itu kata ulama tafsir tentang waktu, siapa, dan juga perbuatannya. Itu akan dikabar. Minimal saat ini mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ilmu, sehingga yauma idin tuhadditsu akhbaruha itu bi'amalil khair. Kita itu nanti diberikan pembelaan oleh bumi bahwasanya kita itu melakukan amal baik. Selanjutnya yang ketiga, wandur qalbaka layakun fihi ghillun wala daghalun ala ahadin minal muslimin. Dan juga perhatikan hatimu. Yang ketiga, perhatikan hatimu. Perhatikan hatimu, jangan sampai ada dengki maupun daghal. Ghillun itu adalah dengki, daghal itu adalah benci. Ala ahadin minal muslimin, kepada seorang dari orang Islam. Jangan sampai, apalagi kepada banyak orang. Ternyata hati yang bersih, hati yang bebas dari segala noda, termasuk yang tidak kelihatan itu adalah hasad atau dengki serta benci, itu penting sekali. Ini dulu poros Kanjeng Nabi itu membentuk masyarakat Madani dan Madinah. Sehingga disebut sahabat Nabi. Nabi tidak pernah pilih kasih. Ya, ini berat. Ini. Makanya ketika kita leburkan dengan minal aidin wal faizin, ya tidak usah lah. Kemudian kita ungkit-ungkit atau kita ingat-ingat masa lalu. Selama itu sudah termaafkan dan tidak ada urusan lah lagi. Kadang belum beranjak ngerasani malih. Gitu, ya, manusia itu seperti itu. Makanya hasad itu artinya bukan sekedar iri. Iri itu lebih diartikan ghibtah. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ghibtah itu adalah pengen semisal orang lain. Ini tidak masalah. Tapi kadang ketika sudah sama, orang itu lupa. Adapun hasad, ini yang sangat berbahaya. Makanya Imam Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mu'jam Mufradat Al-Fath Al-Quran, beliau ngendikan, amanni zawali nikmat min mustahikin laha warubama kana ma'adhalika sa'yun fi zalatina. Yang dimaksud dengan hasad atau dengki itu adalah pengen terhadap nikmat orang dan berusaha menghilangkannya dengan perasaan kok kae kok raku. Ini dulu terjadi pada iblis, terjadi pada anak Nabi Adam yang dalam kisah Israiliyat namanya Qabil, terjadi pada orang Yahudi, dan terjadi pada siapapun, bahkan orang Islam pun, selain Nabi dan Rasul, bahkan orang-orang berilmu juga. Yang ini ada indikasi imannya kepada kenyataan, artinya imannya kepada takdir itu masih belum maksimal. Belajar untuk kita ini berlapang dada menerima kenyataan. Jadi bahaya. Makanya pesannya Imam Hudzaifah Al-Mar'asi, kita harus menjaga mata, kita harus menjaga lisan, dan kita harus menjaga hati. Selanjutnya yang keempat, wandur hawa ka'ala tahwi syai'an. Artinya, dan perhatikan nafsumu, jangan kau biarkan terumbar. Makanya orang Arab Ampel itu menyebut hawian itu pacaran, mengumbar nafsu. Ya. Jangan sampai nafsu kita ini diumbar. Dan nafsu banyak. Ada nafsu seksualitas, ada nafsu pandangan, ada nafsu males, ada nafsu tidur, ada nafsu makan, ada nafsu macam-macam. Itu harus kita batasi, kita arahkan kepada hal yang mubah. Namun yang mubah jangan berlebihan. Makanya pesan Imam Hudzaifah Al-Mar'asi, wandur hawa kala tahwi syai'an. Perhatikan nafsumu, jangan kau umbar. Fama lam takun fika hadhil arba'il fisal, farramatu ala ra'sik. Bila empat perkara ini belum terwujud, artinya tidak bisa untuk mengkondisikannya, maka ingat, api neraka itu bakal berada di kepala kepala. Jadi romat itu artinya adalah abu, awu nih. Makanya romadi itu warna abu-abu. Orang Arab menyebut romadi. Jadi romat itu awu, abu yang bisa untuk jadi pupuk. Terus lek awune blarak saged damel sikatan gitu nggih. Ada yang masih mengamalkan lho. Putih itu gigi insyaallah. Tapi sudah ada Colgate ya. Maka faromat yang dimaksud di sini adalah abu, maksudnya itu api neraka ala roksik. Akan berada di kepalamu, akan menyiksamu. Orang yang tidak menjaga empat ini akan terjerumus masuk ke dalam neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian Allah memberikan kita kesempatan dan kemudahan untuk bisa istiqomah menjaga empat ini, yaitu mata, lisan, hati, dan nafsu. Allahumma ja'alna minas sholihin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, belum selesai dari pembahasan yang kedua, masih tersisa dua cerita, yaitu poin yang ke-11 dan ke-12. Kita tidak berjanji, tapi berharap pada Allah ada kesempatan lagi di lain waktu, dan insya Allah kita lanjutkan tentang as-salafu wa karohiyatuhum lisuhroh. Bagaimana dulu kaum salaf menghindari atau meminimalisir popularitas. Karena ulama itu bersepakat menyebut hubbud zuhur tuhdimud zuhur. Mohon maaf, hubbus syuhur tuhdimud zuhur. Cinta popularitas itu menjadi sebab patahnya punggung atau nyuwun sewu. Kalau ada orang gila hormat, gila terkenal dan yang lain, dia bakal ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kemudian sedikit ini bermanfaat. Kalau ada yang disampaikan, saya persilahkan. Kalau tidak, kita usahakan dengan baca istighfar majelis. Ada yang disampaikan? Ini mudik yang paling jauh kemarin tempundi. Luar pulau ada? Tidak ada, alhamdulillah. Mungkin ada yang tidak mudik ya. Para sepuh ini tidak mudik biasanya. Tapi teman-teman sini tidak ada ya yang rawuh ke rumah saya. Mas Ari saja ya. Yang bujangan kalau mau sawalan ke rumah saya silahkan. Kemarin ada Ustadz Bujang, insya Allah dapat jodoh. Saya taruhkan dengan jamaah juga. Alhamdulillah kan. Riayan dengan Ustadz, boleh jodoh ya. Sampai malam kemudian saya minta pulang. Tolong sampean pulang wis malam. Ini ada dua stok ini ya. Ada bapak-bapak duda dua, kemudian pokoknya saya utak-atik dulu, saya carikan yang sekufu. Ada satu bu guru, satu dokter, satu ustazah, ada tiga yang. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Sudah malam pikirannya kemana-mana nanti. Terima kasih atas atensinya. Salam takdim saya untuk keluarga. Mari kita berkomitmen meniru akhlaknya kaum salaf. Di antaranya dalam pembahasan yang kedua tadi, khasyatullah, takut kepada Allah, wa muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah, yaitu ketakwaan kepada Allah. Naktafi bihadza, wa akhiran kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'watina. Allahumma fit la famitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.